Matius hondongan 26. Tapana puhaasan na tulak puang Yesus ingganen do pepak guhuan, ya makadal laku pasikulan na nawa. Umba susi puha tesan nak pada-pada, la dua bengihan na nalambi oya lo kalapasam. Watu eta to'o, kau to disangaya nak mentolino, la dibehak tama palak limana to laumpateya ya wakajusi tambem. Waktu eta sian to duka, anak mahempun inggan na kepala sando, solama to lunna to Yahudi, diobanan na sando to isanga kayafas. Sifat 77, umpia lalam, akalo saka membuni puang Yesus, anara na pepepatei. Sapo nawai. Tak lata pasipat tu ya lo kasalle, dan aken de pasikala ni lambotto. Tapana dio ito ndak betania puang Yesus, ilambanuan na Simon, indo todolengan nyolona, ya sule mesa baine umbaba mesa buli-buli mapindan, kesi minak-minak bubanau si masuli alinna. Mahasa ni mengande puang Yesus, ya lebau nindo baine lakuan pekna, anana toloyan nyuluna indo minak-minakna, tan dapat pakasalena. Tapa nanaita pasikolana puang Yesus, pak palakuanna indo baine, ya sileleng kiaha akilam penawana nawa. Akau ni adukak gunana minak-minak masuli di katotoy baba. Aka indo kilana balu ninde dio minak-minak na makpatem masulikna, anna na tawan ni to mase-mase, lama pialeko iya. Sapok na losa puang Yesus tama penawan na indo pasikolana, na suhun na wa. Aka nang pasala ko inde baine, pebe mami na pateem. Aka inde na pateem, mesa pak pogaw sama pia laku kaleku. Aka to mase-mase iya, laso-lasola liu kwa, sapok kau-kau tak kiak lasola liu. Aka indi na toloyak minak-minak na temo, na pugau lopo nia indola dipogau ke dilamun mek. Setongan-tongan na, umba-umba naungi kaheba katilalasan dipak pakahebaam, etan to duka la dipotulasan pak pogosan na inde baine anamala dikilalai liu. Puhai ya to'o, den mesa to tiheke 12 pasikolan na puang Yesus isanga Yudas Iskariot, lebaun pelambi kapala sando anna nawai. Sana kalau benak keku pamoloi ku alo saka puang Yesus. Ya na timbain nawa. Laki bengko talu pulo doi peha. Ya na hekemi anamane na beem. Na pahandu neta to umpealil lala Yudas lombalu puang Yesus. Ilampa pahandu sana alo kasale hoti tak diboloi bibi hoti. Sulem pasikolana puang Yesus umpelambii ananawai. Lomba kangiem patokang kukinande indo sidiande ki umpengkilala itawa lokala pasam. Ya nawam puang Yesus. Lekbak kwa liwang kota Yerusalem, anam pelambia indo mesa solata annamuannya, nawa tuang guhu, lalambi uwat tuna indo topuha napak tantu puang ala ta'ala diona kaleku. Dadi, ilam banuamu lakiongi sola-sola pasikolangku umpengkilalai allokala pasam. Ya lek baunduka indo pasikolana liwam Yerusalem, nanapala kui pada indo nawaan puang Yesus, lambi patoka kinande, indo sidiande ilan allo kalapasam. Tapana bengi, ya mangandem puang Yesus sola-sola indo 12 pasikolana. Mahasan ni mangande, ya nawaan puang Yesus. Setongan-tongan na, deme sa solamu ilan indi ala-ala tak lambalu ek. Ya sangim masusasyahan penawanna, ana si balak-balai mekutana lako puang Yesus nawa. Taka mama kakau tuam. Na timba puang Yesus nawa. Yaito kupasola unduho hoti doko lojal-lojam, yayan tolong balu ek. Awana hitia, kau to disangaya nak mentolino inalamate ek, umba susi puhati suha ilambat takara dewata. Sapotak dem pada satilaka laku indo tembalu ek. Malaleko unia kelata unia didadiam. Ya nawan duka Yudas indo tolong balu puang Yesus. Taka mamma kakau tongguhu. Na timba puang Yesus nawa. Ya pasaluin to penawau. Mahasan ni mengande. Ya mualam mesa hoti puang Yesus. Ananaku hui sumanga langan puang ngala ta'ala. Mane na piak-piai. Anana beni laku pasikolana na pasindun nawa. Yanto inde baleku. Ala ya amuande. Buhai. Muala mesai husam ke sianggur, ananaku hui sumanga, manena benoi laku pasikolana, ananawai. Ihu ya inde eh. Akaian to inde hahaku, la dipati tollo lompo manassa pak dandianna pung Allah Ta'ala lako buda hupatau, anna mala na ampunian dosana. Sapo kuang kuak tento mai, tak mak kau delamu hiuk pole anggur, sampe lambi watun na lamu hiuk ea anggur bakahu, sola-sola kia ilang kapahentaan na ambeku. Puhai, yang penanyami mesa pampujiam, manelek bayi lalangan tanete saitun. Yang patahun tulak na puang Yesus laku pasikolana nawa. Ilan indebengi, lalek bako umpeleya akadenti suha ilang batta karadewata nawa. Laku patei tomak kambikna, anenggan na domba na lati sembuk lao. Sapok mangkak to dipati bangun mek sule, laku pendeloi kuak laku Galilea. Ya tapa makada Petrus nawa. Mui lalek baasa solaku na pelei kuak indo kada dialah huako. Inna tak sia kau de laku pelei ku. Na timba puang Yesus nawa. Setongan-tongan na, ilan inde bengi tak pilamoni mene anna pentallum mek umbahoi. Ya nawam Petrus. Toko moyak kau la dipatei solaki, tak laku bahoi ku. Anna susisian duka tulakna inganna solana Petrus. Puha ia to'o, yalek baum puang Yesus sola pasikulana lulako mesau ngeam isanga Getsemani. Dioi, muami pasikulana. Okong kuak tuetain de, angkulau petalako pak sambajam. Ya umbawain Petrus solaindo to dua anakna Sebedeus na pasola. Watueta to, tak dem pada sama susa, anna husa penawanna puang Yesus na sikdim. Nasuhu naua lakuindo pasikulana to na pasola. Masusa sikda-sikda penawangku ku sikdim. Anggak lamate ya. Tohong kuak tuetain de, sapo tak kuat lalembe. Ya mentu dende saidi, anon tapposan ni kalena dokkolita, anna mak samba aja ni nawa. Uambe, kelamala anna melai ilam mai kaleku, inde kama susa angku pendudum. Sapo, lapa elok mudadi, taya lapa elokku. Puhai mak samba aja, ya mak pasulen laku indo talu pasikulana, sapo mamai hina lambi. Ya mak kadal lako Petrus nawa. Tak siang katiku isang alombe laum pasolayak mui podo satette Majaga kuwa amu pak sambajan dana na pak sandai kuwa setam. Aka awana hitia, muhai penawammu alam palako kamaloloam, sapona pemalamma kuwa sipak hupataummu. Puhai empat tulai pasikulana, ya lek bak poleum kapenduanna mak sambajan nawa. Oh ambe, maka awana inna lakuloi inde kamasusaam, anna lalanta ulama laku salai. Ia pa elok muntoi sangala dadi. Puhai, mak pasule sule, ya nalambi, mama os sule, akan natalu sugali ummatana. Ya lek bak pole sule mak sambajang kapentaluna, na sulei umba susi indoisi sambajan na ngena. Tapana mak pasule lako pasikulana, ya nawam. Mama liupo ko isanga, tak liupo ko kak tiko malube. Petua ya tento mai, lambi uat tunna kau to disangaya nak mentolino, la dibehak tama palak limanna to madosa. Bangun mukwa antalawa. Petua ya, dia ma indo tolong pepesakka. Mahas sampi mak tulak puan Yesus, ya sulehan Yudas indo to tiheken duka 12 pasikolan na puan Yesus, umpasola tau bukda sanda pakda sola bose, nasua kepala sando, anna matua luna to Yahudi. Indo Yudas tumbalui, puhan nuntulak lopok tanda lakundo tona pasola nawa. Iaitu kuudum, yang tolos saka. Sulena Yudas, tak pempelambi ipang Yesus anna nawai. Oh, tungguhu. Anna mane, muudum puang Yesus. Sapok makada puang Yesus nawa. Oh, solaku. Aka untungka sule. Yalek baksihal lakundo tau buda, anna sakai puang Yesus. Sapok dem mesa solana puang Yesus, usinta pak danna, anum batai mesa sabuakna sando to'o, ya malai talinganna. Nawasiaham puang Yesus. Da'a, patamai sule benuanna pak dammu. Aka menna-menna mpupana ke pak dam, pak dam piduka muande. Usang hakak tiko tak lama laku pelau langan nambeku ya wosuhuga, anna napatuhungan nak lakbi 12 tuntunganna soho dadu malaika, na pemoloyak ke laku pahaluan ni. Sapok makak laku patem, Ia tak la sulelaku indo puha ti suha ilam batta karadewata diona awana hitia inaladadi inde kadadian temo. Anamane, nama puang Yesus laku indo tau Buddha. Usanga isanga pehampu anna sule kuak sanda pakdas sanda bose lo sakka Kusanga alwala mokko ilam banua dewata mak pak guhu anna tak diusakka Sapu awana hitia la susi, anama la sulelaku indo puha na suha nabi ilam batta karadewata. Buhai, ya si kalompo lo inggan indo pasikolan na napelei. Tapana disakka puang Yesus, ya di pasolan laku banan na sandoto isanga Kayafas. Eta to, masa mak hempun to latak pepondongan na Musa, solama to luna to Yahudi. Ya natu kalamba Petrus, sule laku bihimpa hantian na sandoto. Sule laku, ya tahun tama anamoko isola to jagai banua dewata, aka melo lana pengisani aka lada di laku kalena puang Yesus. Yang palilim mi tanga kapala sando solengganna solana to tiheken duka to mahotokna to Yahudi lompeangan tuntunga sube puang Yesus ananada kasam pak posanga-sanga anamala dipatei. Muinna nabudan tau si solo-solo lebak laku olo mendadi sak bitatapa sapo tak punala dela siundu-undu kadanna lana suhunga mala dipatei puang Yesus. Mak katampasanna lebak laku olo dua tau ananawai. Puha kihingi inde tau nawa, malaku kadakian inde manua dewata, sapu latalungan lo mandi kuala anung kahai anakek de sule. Ya kek de siahal sando to'o anung kutanai puang Yesus nawa. Tak liusian ni sanga lom timba inde lako pak papa na tau. Sapu mengkam mak mandi puang Yesus. Ya mak kada poleon nindo sando to'o nawa. Pak pindai poko puang ala ta'ala dewata tuwo. Kiawana ikosi dan indoto dilantik lame pasalama, batu diwa anak na puang Allah Ta'ala. Na timba puang Yesus nawa, iko mak kale mu uai. Sapuk kuang kuak duka tento mai, ilana lola tauloina, lamuita ku anak mentolino, batu diwa kau, lamoko dia tandekanan na Tuhan dan kuasa, anna la sulek sule mpe hondoi gabu ya ulangi. Ya tapong pese pasasyahan puhewana sandoto aka keha ananawai. Tahengi na untele puang Allah Ta'ala. Aka pegunana lompeliu cak sakbi. Aka hinya samia kadana inde dia tau untele puang Allah Ta'ala. Dadi, maaka ikususi pikihammu. Pada-pada mentimbak nawa. Awana sihatan la dipatei aka kasalaam. Ya demi sanakana kata untik kudui lindona, dem pihaun danggui, anna dentoy sapui matanna puang Yesus, na pasindu na tampilim anna nawai. Oto dilantik lame pasalama, tento paipi mennam tappai lima ko. Waktu eta to'o, mahasan piduka dio pak hantian Petrus, ya sule mesa sabuak baine anung kutanai Petrus nawa. Iko duka mesa to siso laliu indo Yesus to Galilea le? Sapo tappa makbaho Petrus dio olona ingganna tau eta to'o nawa. Tak kuisang kalembasan na tintulakmu. Manelek baila ko bak babala pak hanteam. Dioi, nai tapoleo mesa sabuak baine, ya nawan nindo baine lako to dio heen ne tato'o. Inde dio tau, awana solana Yesus indo to Nasaret. Ya mak baho om Petrus sampe mak pindah. Anamane nawa. Tak sida-sida kuisang tau ya to'o. Tak masai, ya sangin nawan nindo to kekdek-kekdek dio ampe na Petrus. Manasan na solana ko akasus liwak luan tulakmu. Ya mak pindam polek Petrus nawa. Nainta debata kilakwisan ni do tau. Ya siya tepukna diopudukna Petrus tulakna, ya munisya hamane. Tapana kilalain polek Petrus indo pak tulakna puang Yesus nawa. Tak pila moni mane anna pentalum me umbahoi. Ya lek bak siya ham Petrus lako sulibam, anna mak pasek goi sumahoh.